suatu hari datanglah kabar bahwa kau terpilih ke medan untuk bertempur bersama pasukan yang khusus terlatih yang telah siap setiap waktu. Di satu malam, malam gelap hitam, menderu bunyi pesawat yang tinggal landasan. Semuanya hening, semuanya pasrah, tugas dari seorang prajurit. Terbukalah pintu pesawat, satu demi satu terjun turun, disambut peluru, kawannya gugur. Kini tinggal dia seorang diri bertempur. Mentari tersenyum, musuh-musuh muncul, kiri kanan depan belakang musuh mengepung. Menyerah tercela, maju engkau gugur, di pintu surga Tuhan menunggu. Musuh muncul, kiri kanan depan belakang musuh mengepung. Menyerah tercela, maju engkau gugur, di pintu surga Tuhan menunggu. Di pintu surga Tuhan menunggu.